kan waktu itu disampaikan di Batang, dikira saya enggak ngelihat di YouTube-nya Majelis Az-Zahir. Wih, ku kaya Anwar Zahir itu ngomong saya naik dewi. Enak Habib Idin kare. Saya ngelihat, saya mendengarkan. Saya juga Zahir mania. Tak ikutin terus lanjutannya. Jal, ngomong apa meneh, ngomong apa meneh. Awas ketemu gantian. Alhamdulillah ternyata enggak. Saya juga ngefans sama beliau. Allah ya Karim. Enggak, saya subhanallah, saya muhibbinya, jadinya beliau Habib Abu Bakar As-Sukaf, Wali Kutub di Gresik. Itu tiap hari Rabu. Rabu malam, malam Kemis apa Selasa malam Rabu? Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu dulu. Saya ngaji. Jadi saya santrinya beliau. Oh, orang saya garuk-garuk. Kaya orang ikhlas kok saya santri beliau.